Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang kami muliakan dan semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di malam hari ini kita masih diberi kesempatan olehnya untuk dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di Masjid Dhuhrul Ma'ad. Dan alhamdulillah di malam yang berbahagia ini pula telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Al-Fadhil Muhammad Ibn Umar Al-Sawid Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk itu kita mohon kepada beliau untuk memberikan tausiah, nasihat, muhadharah untuk kita semua yang semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh untuk kita semua. Baik, tak lupa kami menghimbau kepada para hadirin untuk sekiranya mengkondisikan HP-nya pada mode silent dan juga kepada ikhwan yang membawa anaknya untuk mengkondisikan anaknya agar tidak mengganggu jalannya acara muhadharah. Baik, langsung saja. Dan kepada Al-Ustaz Muhammad Ibn Umar Al-Sawid Hafidhullah Ta'ala, falyataqabbal, kami persilakan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الأعزة ومسلمين صرمتي، ولنجدكم apa yang saya sudah sampaikan pada khutbah Jumat. Hendaklah kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas jalan para salafus saleh. Dan istiqamah di atas jalan yang lurus ini enggak akan bisa kita raih kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, bi'inayatihi wa hidayatihi qudratih, dan juga kemudian dengan upaya dan usaha kita mencari ilmu dan beramal. Khawani fiddin ta'azakumullah, kumuslimi yang sahramati, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dengan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Kalian kita semua insyaAllah beriman. Tetapi tetap diperintahkan, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti diperintahkan kita untuk menjaga ketakwaan terus menerus sampai kita mati. Dan berdoa kepada Allah SWT meminta istiqamah dan berusaha untuk terus mengkaji agama Islam, mengkaji Quran dan Sunnah, mengkaji kitab-kitab para ulama, salaf, dan kemudian amalkan pada diri kita. Apalagi mereka-mereka yang diberi oleh Allah SWT kenikmatan. Kenikmatan, kemudahan untuk mencari ilmu. Berada di sekitar pondok pesantren. Berada di sekitar rumah ilmu. Berada di sekitar para asatidzah. Maka ini kenikmatan besar. Ni'mah azimah. Yang harus disyukuri. Kembali Allah ancam. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Tetapi kalau kalian tidak syukur nikmat, maka niscaya adab Allah syadid. Dan cukup sebagai balasan bagi orang yang tidak syukur. Cukup sebagai balasan yang syadid atas mereka-mereka yang tidak syukur adalah dicabut kembali kenikmatan tersebut. Mereka yang menjadi seorang muslim tapi tidak syukur, melupakan kenikmatan Islam, melupakan kenikmatan bahwa dia menjadi seorang yang terbimbing, yaitu tidak mempedulikan keislamannya, lama kelamaan menjauh, menjauh, menjauh, sesat, sesat, sesat, kemudian kufur, kemudian na'udzubillah murtad, dicabut kembali keislaman, kenikmatan yang Allah berikan. Demikian pula mereka-mereka yang diberi nikmat sunnah, nikmat mengerti tauhid, mengerti manhaj ahlus sunnah. Kalau dia tidak syukur, sekadar cukup. Sampai di situ, belum berhenti. Merasa, saya sudah pandai. Saya sudah ngerti salah. Nggak usah ngaji lagi. Wallahi, banyak yang terpental. Qul inna a'udzubikum Allah. Kita saksikan di hadapan mata kita. Berapa orang yang kemarin bersama kita, hari ini sudah menjadi hizbi, sururi. Berapa banyak mereka yang dulu bersama kita, tiba-tiba menjadi khawarij, ikut bersama mereka. Kaum reaksioner, yang hanya mengikuti hawa nafsu dan kemarahan. Berapa banyak orang yang tadi bersama kita, tiba-tiba jadi haddadi. Yang mentahdir, mencerca para ulama. Qul inna a'udzubikum Allah. Dan mereka yang tiba-tiba menyimpang itu berproses. Tidak tiba-tiba dia berubah, tidak. Proses pertamanya adalah ketika mereka menjauh dari ilmu. Ketika mereka menjauh dari ilmu. Kurang ngaji, kurang belajar. Sehingga syubhat masuk satu persatu. Sampai menumpuk. Sedangkan ilmu kadang hadir lebih banyak. Enggak. Kemudian Allah bisa dibayangkan apa jadinya. Silakan hitung. Berapa kesibukan kita di luar sana dengan urusan dagang, urusan dunia, urusan muamalah-muamalah duniawiyah, urusan tokonya, bisnisnya, urusan kerjaan kantor, urusan segala macam, dengan ngaji. Banyak mana? Kenapakah itu semua tidak membawa sesuatu dampak negatif? Tentunya. Berbicara tentang dunia, dunia seakan-akan dia lupa tentang kematian. Itu sudah cukup. Tetapi ketika dia duduk di majelis ilmu, ingat. Bahwa kita ini ternyata hidup di dunia sementara. Hidup di dunia sebentar saja. Digambarkan seperti seorang yang singgah di bawah pohon. Berteduh. Sebentar. Kemudian jalan. Qanibirina azakumullah. Berseduh sebentar tadi itu dunia. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan, berarti dia lupa hakikat dia mau kemana. Kun fid dunya ka'annaka gharibun 'abiri sabili. Jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib, seperti orang asing. 'Abiri sabil, atau seperti orang yang dalam keadaan sedang menempuh perjalanan. Yang namanya gharib, orang asing di negeri yang bukan negerinya, di tempat yang bukan tempatnya, di daerah yang bukan daerahnya, apa yang dipikirkan? Bagaimana bisa kembali ke tempat asalnya? Iya, Pak. Yang dipikirkan oleh orang yang gharib, orang yang asing di sebuah negeri, yang dipikirkan bagaimana dia pulang dengan selamat. Qulna a'udzu billahi inna ma ana wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Dan itu pula kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan abadi, bahwa antum abnaul akhirah wal aisha aishal akhirah. Namanya kehidupan itu kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia fata morgana, sejenak, sebentar, kemudian hilang. Digambarkan dalam Al-Quran sekian banyak. Bahwa kehidupan dunia, mada'ul ghurur. Keindahan, kenikmatan yang menipu. Sebentar. Atau dikatakan, kehidupan dunia seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian layu, kemudian mati. Atau digambarkan, kehidupan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran-gambaran lain yang semuanya menunjukkan bahwa dunia itu rendah. Sebagaimana namanya dunia, maknanya deni. Dunia yusamma dunya li'annahu deni. Itu ketika di majelis ilmu ingat lagi. Ketika keluar lagi kerja lagi, kadang-kadang lupa. Dan itu manusia. Yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang keimanannya. Tetapi kalau porsi urusan-urusan dunia, urusan kesibukan keluarga, urusan-urusan yang seperti itu terus menerus, sedangkan ngajinya malas, saya khawatir perhitungan-perhitungannya akan berubah. Yang harusnya dia berhitung dengan hitungan akhirat, tiba-tiba menghitung dengan hitungan dunia. Waktunya berapa, habisnya keuntungannya berapa. Loh, kok bisa berubah orang ini? Kenapa gak berpikir akhirat, berapa pahalanya yang akan didapat? Berapa kemuliaan yang akan Allah beri nanti? Qanibina azakumullah, yarfa'illahu alladina amanu minkum, walladina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian yang berilmu beberapa derajat. Apa enggak dihitung itu? Paling-paling masalah itu saya sudah tahu. Qanibina azakumullah. Kita mendengarkan dari masyayikh kitab-kitab yang sama dari kitab-kitab yang awal-awal kalian baca. Tapi selalu kita mendapatkan faedah baru, faedah baru, faedah baru. Dan selalu seakan-akan kita baru tahu lagi. Baru tahu lagi. Wallah. La takun aba sibrin. Sibrin. Jangan kalian seperti golongan yang dijuluki dengan Abu Sibrin. Golongan Abu Sibrin adalah golongan jengkal pertama. Karena dikatakan, yuqal al-ilmu thalathata ashbar. Bahwa ilmu itu ada tiga jengkal. Di jengkal pertama seseorang takabbara, sombong. Di jengkal kedua tawadhu'a, mulai tawadhu'. Tetapi di jengkal ketiga, dia sadar kalau dirinya belum tahu apa-apa. Itu ilmu. Ilmu din. Ketika kita pelajari, biasanya kalau masih di sibr yang pertama, di jengkal pertama, merasa paling alim sendiri, paling pandai sendiri, merasa sudah tahu semuanya. Saya ngerti akidah, saya ngerti tauhid, saya ngerti sunnah, selesai. Apalagi sekarang kita bisnis. Kan cukup. Yang penting tidak isbal. Yang penting jenggot gak dipotong. Apa sudah cukup? Mulai. Setiap diajak ngaji, paling-paling tauhid. Setiap diajak ngaji, masalah prinsip sunnah kan? Gak pernah saya. Padahal walaupun materinya sama, saya yakin akan ada faedah yang dia baru tahu. Atau ada yang dia lupa, jadi ingat kembali. Atau ada perkara yang ziyadat bayan. Penjelasannya bertambah jelas. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Saya tersentuh ketika membaca ayat itu. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ingatkanlah selama peringatan itu bermanfaat. Artinya ada sebagian mereka yang diperingatkan tidak bermanfaat. Enggak berubah. Dinasehatilah yang toseh. Dinasehatilah yang toseh. Jauh-jauh datang. Ingin tinggal di pondok. Sekitar pondok. Dekat pondok. Masya Allah. Tapi setelah itu. Ditinggal. Tidak kelihatan haji. Tidak kelihatan belajar. Sayang sekali. Kenikmatan besar yang Allah berikan kepadanya. Yaitu kemudahan. Padahal mereka-mereka yang jauh berdatangan. Sebagaimana dikatakan memang. Orang yang paling tidak butuh pada ilmunya seorang ulama. Adalah yang di sekitarnya. Gampang. Syekhnya ada di sini. Akhirnya gak pernah belajar. Yang dari seluruh penjuru dunia datang ke sana. Yang di sekitarnya, gampang. Nanti kalau ada sulap, saya tanya. Orang yang paling merasa tidak butuh pada seorang alim, justru orang yang di sekitarnya. Ini ternyata terjadi berulang-ulang sepanjang sejarah. Dan itu ucapan-ucapan salaf, para ulama. Maka harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Talabul ilm. Mencari ilmu. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Kalau diumumkan ada pembagian warisan di masjid. Warisan Nabi berupa harta dan emas, perak. Kira-kira apa yang terjadi? Wallahi berdesak-desakan di sini. Bisa ada yang terinjak-injak. Rebutan. Kalau diumumkan ada pembagian mirmamataini. Paha kambing bakar di masjid. Biasanya mereka akan datang berduyun-duyun. Berebut. Pintu ini sesak. Tetapi ketika dikatakan ada kajian rutin dari maghrib sampai isya, kenapa kok malas-malasan? Wallahi ini warisan lebih berharga daripada warisan emas dan perak. Warisan yang lebih berharga dari seluruh warisan-warisan dunia. Khairul minad dunya wa ma fiha. Dan ini keyakinan. Seharusnya seorang mukmin sunni salafi, ahli sunnah, seharusnya yakin bahwa ini berharga. Ini nilainya sangat tinggi. Kesempatan. Khamilina azakumullah ashabul hadis. Mereka dipuji oleh para ulama dan dijuluki merekalah yang dimaksud dengan ahlus sunnah. Merekalah yang dimaksud dengan firqatun najiyah. Merekalah yang dimaksud dengan ta'ifatun mansurah. Merekalah yang dimaksud dengan disebut semuanya mereka. Manhum ashabul hadis. Kenapa? Karena mereka thullab lil ilm. Mereka para pencari ilmu. Mengkaji ilmu. Sehingga mereka bisa menjadi jembatan antara generasi yang lalu dengan generasi yang akan datang. Qanhudin a'azakumullah. Qala Musa ibn Harun al-Bazzaz. Rahimahullah. Su'ila Ahmad ibn Hanbal. Ditanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ya Aba Abdillah, aina natlubul budala? Wahai Aba Abdillah, di mana kami mencari para pengganti-pengganti? Orang-orang saleh yang bisa menjadi pegangan panutan para pengganti-pengganti. Qala, dijawab Imam Ahmad, sakata sa'atan, beliau diam sebentar. Kemudian beliau berkata, in lam yakun ashabul hadis fala adri. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa. Al-budala, as-salihun, para tokoh panutan, mereka-mereka yang menjadi budala, para pengganti-pengganti, adalah ashabul hadis. Qala Fadl ibn Ahmad al-Yazidi al-Zabidi, sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul, وقد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحابير. Muhammad berbicara dalam keadaan melihat para ashabul hadis sedang berkumpul semuanya menunggu, semuanya pegang kertas, pegang pena. Seperti kalian ini. Yang di depan atau yang belakang bawa pena enggak? Wallahu a'lam. Bawa catatan, bawa pena. Fa awma'a ilaihim wa qala. Maka beliau mengisyaratkan kepadanya dan berkata, hadihi surujul Islam. Inilah pelita-pelita Islam. Inilah pelita-pelita Islam. Kenapa demikian? Karena aksarun nas. Kebanyakan manusia, mereka muslimun. Tetapi mereka tidak mengerti ilmu tentang keislaman kecuali sedikit sekali. Bahkan lebih banyak mereka tidak mengerti. Tetapi kalau orang-orang berilmu, maka cahayanya terlihat lebih terang benderang. Maka mereka lah surujul Islam. Qala Abu Bakar Muhammad ibn Abbas ibn Walid ibn Mahdi al-Sa'ir rahimahullah. Berkata haddatsana Salih ibn Muhammad al-Razi. Wasa'alahu rajulun. Beliau ditanya oleh seseorang. Siapa itu Abdal? Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Qala idza lam yakun ashabul hadithi humul abdal fala adri manil abdal. Kalau bukan para ashabul hadis mereka adalah abdal, maka aku tidak tahu lagi siapa al-abdal. Ini barakallahu fikum bukti tentang apa yang Allah katakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat. Qanibidina azakumullah. Sehingga mereka dimuliakan. Mereka ditinggikan. Sedangkan mereka orang yang tawadhu, tidak sombong. Enggak ingin ketenaran, enggak ingin ketinggian. Mereka ingin pahala dari Allah. Mereka mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas. Orang yang bersungguh-sungguh beramal, beramal dengan apa yang dipelajarinya. Fudhal ibn Iyadh rahimahullah berkata, "Idza ra'aita rajulan min ahli sunnah fa ka'anna ma ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau aku melihat seorang dari ahli hadis, ahli sunnah, maka seakan-akan aku melihat seseorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Perhatikan ucapan Fudail bin Iyadh. Melihat ahlul hadis, ahlu sunnah, seakan-akan melihat sahabat. Mawajhu syabah. Apa sisi persamaannya? Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau para sahabat ditanya tentang agama, ditanya tentang ini dan itu, bagaimana jawabnya? Allah Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Aku waktu itu bersama Nabi SAW. Aku mengerjakannya ketika itu, ketika Nabi SAW bersabda. Itu jawaban mereka para sahabat. Ternyata ashabul hadis juga sama. Kalau tanyakan pada mereka apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, mereka akan berkata, "Qala Rasulullah SAW." Akan mengatakan, waktu itu Rasulullah SAW begini. Dari mana? Dari hadis dengan sanadnya sampai kepada para sahabat oleh Rasulullah SAW. Maka aku melihat ahli sunnah seakan-akan aku melihat sahabat Nabi SAW. Ayo, kalau ahli sunnah diartikan kita dan kalian, apakah ketika melihat kalian seperti melihat sahabat? Bagaimana hukumnya ini? Kayak boleh itu. Sepertinya waktu itu anu enggak tahu ya. Hadirin hadzakumullah. Itu ahlul hadis. Itu ahlus sunnah. Hadirin hadzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mudah-mudahan masih dianggap ahlus sunnah. Mudah-mudahan masih digolongkan karena kecintaan kita pada mereka. Tetapi semestinya bukan hanya kecintaan kita pada mereka, tapi mengikuti ilman wa amalan. Mengikuti ilman wa amalan. Pelajari, amalkan. Pelajari, amalkan. Pelajari, amalkan. Kata Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, "Inni la arju an yakuna ashab al hadis khairun nas." Sungguh aku berharap kalau ashabul hadis adalah sebaik-baik manusia. Berharap kalau mereka adalah sebaik-baik manusia. Innila arju an yakuna ashabul hadis khairun nas yuqimu ahaduhum bi babi. Kenapa kok beliau sampai mengatakan aku berharap mudah-mudahan mereka adalah sebaik-baik manusia? Karena mereka berdiri di pintu rumahku. Kataba anni, menulis dariku hadis, mencatat dariku hadis. Falau sya'an yarji' wa yaqul. Kalau mereka mau, mereka bisa pulang dan berkata, haddatsahu atau haddatsani fulan. La fa'al. Bisa, mereka bisa. Illa annahum la yakdzibun. Tetapi mereka bukan orang-orang yang mau berdusta. Artinya betapa sulitnya mencari hadis. Dia menunggu di depan rumahnya. Lama. Pertama banyak menunggu. Ingin mencari hadis dari Rasulullah SAW. Ketika keluar, disampaikan hadis, catat oleh mereka. Dihafal oleh mereka. Diingat oleh mereka. Sungguh, mereka aku harap menjadi khairun nas. Masalahnya, kalau mereka mau berdusta atas nama aku, bisa. Ulang, haddatsani syekh, haddatsani imam fulan, mengatakan begini-begini dari Rasulullah SAW, dari sahabat. Tetapi mereka orang-orang yang jujur, mencari ilmu yang benar-benar sahih. Qul inna a'udzu bikumullah. Ini keadaan mereka. yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warifah wan najah fi ta'allum as-sunnah wa talab al-hadith. Maka kita harus yakin bahwa yang namanya kemuliaan dan keselamatan itu dengan mempelajari ilmu hadis, dengan mempelajari ilmu sunnah, dengan mempelajari agama ini dari sumbernya. Itu yang dikatakan dengan rifah, kemuliaan, dan najah, keselamatan. Kalau rifah sudah kita singgung, sekarang keselamatan. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bi sunnati najah. Dulu mereka para ulama yang telah lewat, beliau seorang tabi'i yang masyhur, maka man madha adalah para sahabat. Kana man madha min ulama'ina, bahwa orang-orang yang telah lewat dari para ulama kami yaqulun, mereka berkata al-i'tisam bi sunnati najah, berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Berpegang dengan sunnah keselamatan. Saya juga berpegang dengan sunnah. Berapa sunnah yang kau pegang? Ya yang saya tahu, yang kamu tahu sudah berapa? Yang belum tahu berapa? Banyak yang belum tahu atau banyak yang sudah tahu? Barang siapa yang menyatakan banyak yang sudah tahu, takabbar. Abu Syibrin. Abu Syibrin. Wallah, kata para ulama, ilmu ini adalah lautan-lautan yang seakan-akan tak bertepi. Kamu mengarungi lautan tersebut, enggak akan sampai ke tepinya. Dan ilmu ini berlembah-lembah. Habis umurmu, belum selesai satu lembah. Itu semua ucapan ulama. Para imam. Ilmu ini berlembah-lembah. Kamu habiskan umurmu dalam belajar, belajar, belajar. Belum habis. Satu lembah saja belum habis. Qul a'udzubikum Allah. Padahal yang namanya i'tisam bi sunnati najah, karena sunnah itu merupakan tameng as-sunnatu junnah. Sunnah ini junnah. Tameng perlindungan. Ada syubhat masuk terbantah oleh sunnah yang kamu pegang. Dan sunnah kedua tertolak pula dengan sunnah yang kamu pegang yang kedua. Muncul syubhat yang ketiga, kamu belajar sunnah, maka tertahan pula dengan sunnah yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Kalau ada celah, yang ini belum tahu sunnahnya, yang ini belum tahu, masuk dari situ syubhat, mulus. Langsung merusak hati. Dan kemudian merusak. Innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Yang memisahkan diri dari rombongannya, memisahkan diri dari rombongannya dalam memisahkan diri dari kelompoknya, dari para ulama'nya, dari ahlul ilminya, dia menyendiri, memisahkan diri, menjauh. Oleh serigala. Dan serigalanya manusia ini adalah syaitan. Tiba-tiba datang seorang berbicara dengan syubhat, langsung berubah. Sudah sering dicontohkan. Anak muda yang ikut tertangkap bersama 30 qadariyah. Tokoh-tokoh qadariyah. Tangkap. Jadi hukum oleh penguasa, di antaranya ada anak muda, belia. Maka ditanya, bagaimana kamu bisa jadi qadariyah? Dia jawab, aku duduk dalam perjalanan di bawah pohon. Tiba-tiba ada pula seorang yang duduk dari orang tua, ikut bernaung di bawah pohon tersebut. Dan berkata kepada aku, kalau aku suruh engkau naik ke pohon ini, kalau kamu gak bisa naik, saya siksa. Kemudian saya potong dua kakimu dan saya suruh naik. Bagaimana pendapatmu? Kata anak muda tadi, zalim. Maka dia berkata, bagaimana dengan takdir? Dia disuruh beriman tapi ditakdirkan kafir. Bukankah itu zalim? Langsung jadi kodernya. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Menyebut Allah Subhanahu wa taala zalim. Allah Maha Adil. Allah menakdirkan dengan keadilannya. Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan keadilannya. Siapa yang ditentukan oleh Allah beriman, siapa yang ditentukan oleh Allah kafir adalah orang-orang yang memang pantas, yang sangat-sangat-sangat adil. Karena duduk di bawah pohon sebentar saja berubah. Jahil dia. Kalau dia alim, dia akan menyatakan a'udzu bika. A'udzu billahi minka. Akan berkata begitu. A'udzu billahi minka ya syaitan. Ya qadari. Kalau alim, kalau punya ilmu. Tapi karena enggak punya ilmu, dicaplok habis. Ditelan habis. Qul inna a'udzukumullah. Kata Malik bin Anas. As-sunnah safinatu Nuh. Sunnah itu perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Wa man takhallafa anha ghurq. As-sunnah ini seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya maka dia selamat. Siapa yang tidak menaikinya maka dia tenggelam. Tidak akan bisa selamat. Khana bin a'azakumullah. Tapi siapa yang menaiki sunnah? Al-juhal? Al-jahilun? Al-kaslan? Para pemalas-pemalas yang enggak ngaji? Khana bin a'azakumullah. Tentunya yang naiki perahu Nabi Nuh, yaitu sunnah, adalah orang-orang yang mempelajarinya. Terus. Dikatakan oleh Ibnu Jubair, rahimahullah. Rajul mazala aliman. Ma ta'allama. Seseorang itu dikatakan alim terus-menerus selama dia masih belajar. Kalau dia berhenti belajar dan berkata, aku sudah cukup pintar, sudah cukup pandai. Saat itu dia menjadi ajhalun nas. Sebodoh-bodoh manusia. Menjadi sebodoh-bodoh manusia. Jadi dikatakan alim, mazala yata'allam. Au madama yata'allam. Dia dikatakan alim selama dia belajar. Terus belajar. Begitu berhenti belajar, saat itu dia menjadi ajhalun nas. Ketika dia berkata, aku sudah cukup. Menjadi ajhal disebut bodoh manusia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Tausiah yang saya sampaikan sore hari ini adalah berkisar masalah itu. Untuk berlomba-lomba mendapatkan dua perkara tadi. Dua kenikmatan besar. Ar-rif'ah wan najah. Kemuliaan dan keselamatan. Bitalabil ilmi wal amal bihi. Dengan mencari ilmu dan dengan beramal. Terus menerus. Daud. Terus menerus. Enggak ada kata henti. Apakah dia sibuk dengan kesibukan apapun. Tidak boleh ditinggalkan talabul ilmu. Jangan dikalahkan talabul ilmu. Karena ini justru yang paling penting. Berkata Sufyan Al-Thawri rahimahullah, "Ma syai'un akhwafu 'indi min al-haji. Wa ma syai'un afdala minhu." Enggak ada yang paling aku khawatirkan, yang aku takutkan kecuali haji. Tetapi itu tidak ada yang paling afdal daripada haji. Yani talabul hadis, yani belajar, mencari ilmu. Liman arada indallah, bagi siapa yang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ikhlas tentunya. Yang paling ditakutkan tapi paling afdol. Kenapa? Karena tanggung jawabnya. Seorang yang berilmu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Harus dia amalkan. Harus dia sampaikan. Harus dia menerapkannya. Berbeda dengan mereka-mereka yang melalaikan amal. Maka akan terkena ayat Allah SWT. Ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menyatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak kerjakan? Kabura maqtan, besar kemurkaan Allah bagi siapa-siapa yang berbicara tapi dia sendiri tidak berbuat. Ma syai'un akhwaf. Enggak ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada ilmu hadis, ilmu agama. Tetapi ma syai'un, tetapi enggak ada sesuatu yang afdhal minhu. Enggak ada yang lebih afdal dari itu. Itu paling afdal. Qul inna a'udzubikumullah. Ada orang awam yang menyatakan aku enggak mau ngaji itu takut. Takut apa? Takut tanggung jawabnya. Kalau sudah tahu kan berarti harus kerjakan. Lebih baik enggak tahu, enggak ngerjakan. Gimana jawabnya? Kalau kamu enggak tahu, kamu bisa sesat. Dan kalau sesat terancam oleh Allah dengan ancaman-ancaman besar. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Talabul ilmi fardhu. Mencari ilmu wajib, harus. Dengan konsekuensinya. Ma'ubidallahu bi syai'in afdal min al-hadi. Allah tidak diibadahi dengan ibadah yang paling afdal melainkan dengan talabul hadi, dengan mencari ilmu. Itu ibadah. Kalian semangat sholat, semangat puasa, sunnah, semangat berzikir, semangat masya Allah. Itu ibadah semuanya. Ibadah-ibadah sunnah yang kalian kerjakan. Maka diantara ibadah-ibadah sunnah itu yang paling afdal, yang paling tingginya, enggak ada yang seperti talabul ilmi. Kalau yang wajib jelas itu yang paling tingginya. Kenapa tidak semangat untuk belajar seperti semangatnya kita dalam beribadah? Karena itu juga ibadah. La yuhibbul hadith minar rijal illa dukranuha. Wa la yakrahuhu illa inazuha. Enggak ada yang mencintai ilmu hadis, ilmu sunnah, kecuali rijal. Dan enggak ada yang membenci, kecuali orang-orang banci. Jadi yang membenci talabul hadis, itu orang banci. Ana bin Azak, demikian dikatakan Al-Zuhri rahimahullah. Ya Hudali, ayajibuka al-hadith, kata Az-Zuhri. Ya Hudali, apakah engkau suka belajar hadith, mencari hadith? Kala na'am. Kala, ama innahu la yu'jibu illa al-fuhul. Ketahuilah. Tidak menyukainya kecuali para rijal, fuhul. Jagoan-jagoan. Minar rijal. Wala yubghiduhu illa inathuhum. Dan tidaklah membencinya kecuali para perempuan-perempuan. Adapun rijal, dan mereka memang sangat-sangat-sangat membutuhkan, karena mereka qawwam. Qawwamuna 'alan nisa. Mereka yang akan memimpin wanita. Mereka akan memimpin keluarga. Mereka akan memimpin rumah tangganya. Dan rumah tangganya akan tegak dengan baik kalau pemimpinnya berilmu. Kalau pemimpinnya ngaji. Dan kewajiban ngaji bukan hanya untuk santri. Kewajiban ngaji untuk seluruh salafiyin, salafiyin. Untuk seluruh muslimin, muslimat. Semuanya. Kata Waqi' bin Jarrah. A'lam. Lau a'lamu. Anna salah afdal min al-hadis mahaddat. Kalau aku tahu salat sunnah itu lebih bagus daripada menyampaikan hadis, aku enggak akan menyampaikan hadis. Salat terus saja. Artinya apa? Bahwa menyampaikan hadis, mempelajari hadis, mengambil hadis, periwayat, menyampaikan hadis, belajar dan mengajar, itu afdal. Maka pertininya pondok-pondok pesantren itu adalah ta'awun ala ta'lim wa ta'allum. Ta'awun ala ibadah yang sangat tinggi. Bantu-membantu, dukung-mendukung untuk beribadah kepada Allah dengan setinggi-tinggi ibadah, yaitu talabul ilmu. Menyampaikan ilmu, mempelajari ilmu. Kalau saja dikir itu lebih afdal daripada menyampaikan ilmu, dikir terus saja. Kenapa menyampaikan ilmu tanggung jawabnya berat? Lima sa'kulu nama la tas'alu. Zakum wakil. انتهى الوقت نكتفي بهذا بهذا القدر بارك الله فيكم وصلت فيكم عافية والهداية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت